ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Termasuk di dalamnya kita bersyukur kembali bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam Kitabun Nikah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kalau tidak salah, saya lihat tadi kita sampai kepada hadis yang ke-311. Hadis dari Abu, kita sudah sampai kepada hadis ke-310, hadis Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian pada malam ini kita membaca hadis yang ke-311. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'u ar-rajulu bayna al-mar'ati wa 'ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang lelaki mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya dan antara seorang perempuan dengan bibinya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya saya artikan dulu ya biar lebih mudah, karena ada dua istilah yang dia dalam bahasa Indonesia sama. Janganlah seorang lelaki mengumpulkan seorang perempuan dengan ammah. Ammah di sini berarti adalah saudari bapak. Jadi bibi oleh si perempuan ini. Dan janganlah seorang lelaki mengumpulkan seorang perempuan yang lain dengan khalah. Khalah adalah saudari ibu. Ya. Khalah adalah saudari ibu. Baik. Kita ambil syarah dari Afwan, itu sudah ya kita bahas ya, yaitu bahwasanya seorang perempuan, seorang lelaki tidak boleh mengumpulkan antara suaminya, antara seorang perempuan, seorang lelaki tidak boleh menikahi seorang perempuan dengan bibinya. Jadi dia berpoligami dengan bibi istrinya. Ini tidak boleh. Baik itu bibi adalah saudari dari bapak istri, atau bibi saudari dari ibu istri. Dan ini sudah kita bahas tadi, karena ada tandanya saya tandai. Sekarang kita membahas hadis yang ke 312, ya. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahqqa asyuruti an tufu bihi mastahlatum bihi al-furuj. Yang artinya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian menunaikannya adalah apa saja yang kalian menghalalkan dengannya kemaluan-kemaluan. Menghalalkan dengannya kemaluan-kemaluan. Kalau kita perhatikan kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Bassam hafizahullah rahimahullahu taala, bahwa hadis ini berkaitan dengan syarat dalam pernikahan. Syarat dalam pernikahan. Bedakan antara syarat nikah dengan syarat dalam pernikahan. Syarat nikah adanya dua mempelai, laki-laki perempuan. Kemudian adanya wali bagi perempuan. Kemudian adanya ijab kabul dari wali perempuan kepada laki-lakinya. Kemudian adanya mahar. Itu syarat nikah, ya. Sedangkan syarat dalam pernikahan itu adalah syarat yang diajukan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Misalkan seorang perempuan dilamar oleh seorang lelaki, kemudian si perempuan ini menerima dengan syarat sang laki-laki kelak jika jadi suaminya tidak boleh untuk mempoligaminya. Ini namanya syarat pernikahan. Seorang perempuan dilamar oleh seorang lelaki, kemudian sang laki-laki memberi syarat, jika kamu mau menjadi istriku, maka syarat salah satunya adalah harus tinggal bersamaku di Kalimantan Selatan. Itu namanya syarat pernikahan. Syarat dalam pernikahan. Syarat dalam pernikahan dibagi menjadi dua. Ada yang syarat dalam pernikahan yang benar, dan ada syarat dalam pernikahan yang batil. Syarat dalam pernikahan yang benar adalah syarat yang tidak menyelisih konsekuensi dari akad ijab kabul. Syarat yang tidak menyelisih konsekuensi dari akad ijab kabul. Sedangkan syarat pernikahan dalam pernikahan yang batil adalah syarat yang menyelisihi konsekuensi dari akad ijab kabul. Seperti saya mau menerima pinangan laki-laki ini dengan syarat saya tidak mau punya anak darinya. Nah, ini syarat dalam pernikahan yang batil karena menyelisih konsekuensi akad ijab kabul. Saya mau menerima pinangan lamaran dari laki-laki ini dengan syarat saya tidak ingin hidup dalam satu rumah dengannya. Nah, ini termasuk daripada syarat dalam pernikahan yang batil karena menyelisihi konsekuensi akad ijab qabul. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian syarat dalam pernikahan ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna 'inda syurutih. Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali syarat yang mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram. Nah, adapun hadis yang kita baca tadi, maknanya adalah bahwa setiap dari pasangan suami istri itu memiliki maksud saat dia menikah. Maka pada saat itu dia berhak untuk mengajukan syarat kepada salah satu dari pasangannya. Ya. Apabila disetujui syarat tersebut, maka itu wajib untuk ditunaikan. Karena Rasulullah SAW di sini bersabda, inna ahaqqas syurut, syarat yang paling berhak, antufu bih, kalian menunaikannya. Mastahlaltum bihil furuj, apa saja syarat yang kalian menghalalkan dengan syarat-syarat tersebut, kemaluan. Para ulama mengatakan bahwasanya syarat menjadi agung ketika dilihat mahallul khatar. Syarat menjadi penting dalam akad pernikahan karena pada tempat yang bahaya, yaitu kemaluan. Nah, kita ambil beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Bassam Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, yang pertama adalah kewajiban menunaikan syarat yang sudah disepakati oleh setiap pasangan suami istri. Seperti misalkan masalah mahar, tempat tinggal, maka ini syarat dalam pernikahan yang wajib ditunaikan. Begitu juga seperti misalkan sang laki-laki mensyaratkan, ini penting ini di zaman sekarang, bahwa istrinya perawan. Jika diketahui istrinya tidak perawan, maka pernikahannya dipisah ataupun bercerai. Ini syarat dari atau dalam pernikahan. Dan itu wajib untuk ditunaikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa syarat yang diajukan apa saja boleh, kecuali jika ada dalil-dalil yang membatasinya. Seperti la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha, tidak halal bagi seorang perempuan untuk minta talak saudarinya. Seorang laki-laki sudah beristri. Ingin melamar seorang perempuan. Perempuannya janda kembang. Sang janda ini mensyaratkan, saya mau menikah denganmu asalkan istrimu kamu talak. Nah, ini haram. Berarti syarat apapun boleh diajukan kecuali ada dalil-dalil yang membatasinya yang terlarang. Di antaranya seperti ini. Ya, seperti istilah di zaman sekarang yang lagi viral di media sosial, janganlah kamu menikahi janda dengan menjandakan istrimu. Ini tidak benar. Ya, tujuan menikah itu mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan malah mendatangkan kehancuran. Dan ini sangat lil asaf, sangat disayangkan, berlaku pada sebagian kadang-kadang para pendakwah, para ustaz, ingin menikah lagi tetapi menghancurkan keluarga yang sebelumnya. Ini kekeliruan, ya, tidak benar apapun alasannya. Meskipun misalkan sang istri belum siap, akhirnya dia tidak nurut sama saya, akhirnya saya ceraikan saja. Nah, ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang sudah menemani belasan tahun, puluhan tahun, kemudian gara-gara hanya diangkat sebagai kepala sekolah, akhirnya dia menikahi janda dan menjandakan istrinya. Ini tidak benar. Ya, bukan seperti itu syariat Allah yang mulia dari syariat poligami. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa sebagaimana sudah saya sebutkan, menunaikan syarat dalam pernikahan adalah sangat ditekankan, tidak seperti penunaian syarat-syarat dalam hal-hal yang lainnya. Kenapa demikian? Li'anna 'iwadhaha istihlalul furuj. Karena gantiannya adalah halalnya kemaluan. Saya sering mengatakan, bagi seorang perempuan, tidak ada yang paling berharga setelah akidahnya dibandingkan kesucian kemaluannya. Kesucian kemaluannya ini sangat berharga bagi seorang perempuan. Maka syarat dalam pernikahan, syarat yang paling pantas berhak untuk ditunaikan dibandingkan syarat-syarat dalam hal-hal lainnya, karena gantiannya adalah halalnya kemaluan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa pendapat yang sahih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang sahih, dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapatnya kebanyakan para ulama salaf saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahwa apa saja yang mewajibkan akad dari setiap satu dari dua pasangan atas yang lainnya, seperti nafkah, kemudian bergaul di atas ranjang, kemudian bermalam di rumah seorang istri, kemudian seorang suami bisa merasakan lezatnya hubungan badan, maka ini tidak bisa dibatasi, tetapi dikembalikan kepada adat kebiasaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Begini. Nafkah itu tidak bisa dibatasi. Kamu harus memberi saya syarat, misalkan gini, syarat dalam pernikahan, saya mau dinikahi oleh kamu dengan syarat nafkah saya setiap bulan 5 juta. Itu belum mobilnya, motornya, make up-nya, minyak wanginya, dan seterusnya. Ya, ini tidak bisa dibatasi, tetapi dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Begitu juga di dalam masalah menggauli istri, Misalkan sang suami mengatakan, saya mau menjadikan kamu sebagai istri, tetapi dengan syarat nanti kalau sudah menikah maka maka bergaul di atas ranjang 2 kali sehari, misalkan seperti itu. Nah, ini tidak bisa. Ini dikembalikan kepada urf, kebiasaan di tempat. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 228 tadi. Nah, ini yang bisa kita ambil dari kitab Taisirul Ulam Syarhu Umdatil Ahkam. Coba kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam. Dari kitab Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Yang sudah-sudah saya tidak akan sebutkan. Baik. Ada tambahan dari beliau, akad nikah adalah akad yang menghalalkan kemaluan. Dan termasuk akad atau sesuatu yang menghalalkan kemaluan selain akad nikah adalah yaitu pembelian budak perempuan. Ini menghalalkan kemaluan si budak tersebut. Ya, ini tambahan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Baik, kita baca hadis yang selanjutnya. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. طيب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah jenis syighar, syin ghain alif ra, nikah jenis syighar. Nikah jenis syighar adalah seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan atau atas orang lain menikahkan anak perempuannya juga. Jadi ada bapak. Saya menikahkan anak perempuan saya kepada Anda atau kepada orang lain. Dengan catatan anak perempuan Anda saya nikahi. Ini namanya nikah syighar. Dan di antara keduanya tidak ada mahar kecuali itu. Oke, saya akan nikahkan anak perempuan saya dengan kamu, tetapi adik perempuanmu ya saya nikahi. Dan ketika itu tidak ada mahar kecuali itu. Adik perempuannya dinikahi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini nikah syighar. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ambil di dalam kitab Tafsirul Ulam Syarh Umdatil Ahkam. Di sini disebutkan bahwa asal hukum dalam akad nikah tidak sempurna kecuali dengan mahar untuk perempuan sebagai timbal balik atas bolehnya menggauli perempuan tersebut. Tetapi dia bukan harga ya, mahar ini bukan harga. Tetapi dia adalah sebagai tanda bahwa perempuan ini dihalalkan kemaluannya karena sudah diberikan mahar. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan pernikahan ala jahiliyah, yang mana para orang tua perempuan menzalimi anak perempuannya, ya, menzalimi anak perempuannya, yaitu dengan menikahkan anak perempuannya tanpa mahar. Jadi lihat, dalam hadis ini yang menjadi ukuran adalah menikahkan anak perempuan tanpa mahar. Maharnya barteran tadi. Maharnya adalah barteran tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa ini sebuah dianggap sebagai sebuah kezaliman? Karena menikahkan anak perempuannya tersebut dengan gantian dia bisa menikahi keluarga ataupun ya keluarga laki-laki tersebut, calon suami dari anak perempuannya, ya, hanya karena syahwat, hanya karena hawa nafsu yang dengannya dia menzalimi anak perempuannya, yaitu menikahkan anak perempuannya tanpa mahar kecuali syahwat bapaknya saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu larangan menikah dengan cara syighar. Dan asal hukum larangan mengkonsekuensikan kepada kerusakan. Dan berarti kerusakan berarti akadnya tidak sah. Ya, akadnya tidak sah. Nah, ini asal hukumnya, asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman, keharaman berkonsekuensikan kerusakan. Seperti misalkan jual beli di masjid, ya, depan masjid Damam, jual beli terjadi padahal sudah azan dan khatib naik ke atas mimbar, maka jual beli setelah azan sesudah khatib naik ke atas mimbar, maka ini terlarang. Terlarang. Wadharul bay', dan tinggalkan jual beli, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan terlarang menunjukkan kepada keharaman. Keharaman mengkonsekuensikan kepada mengkonsekuensikan kepada kerusakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa illat, sebab diharamkannya dan rusaknya nikah syighar, bukan pakai sad ya, pakai syid, syighar, adalah karena pernikahannya tidak ada maharnya. Tidak ada maharnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, walaysa bainahuma sadaqun, dan tidak ada di antara dua akad tersebut mahar. Ya, tidak ada. Nah, ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu illatnya, illat keharaman menikah syighar karena tidak ada mahar. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini penting nih. Ya, saya punya anak perempuan dua. Ini penting. Bahwa diharamkan bagi seorang orang tua untuk menzalimi anak perempuannya dengan menikahkan anak perempuannya tidak dengan sekufu, setara dengannya, terutama dalam perkara agama, karena kufu, kesetaraan yang disepakati oleh para ulama fikih adalah kufu yang berkaitan dengan agama. Adapun pendidikan, strata ekonomi, maka ini boleh saja, tetapi bukan yang paling utama. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati ahfidzakumullah taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa Para ulama berijma atas haramnya pernikahan ini. Cuma mereka berbeda pendapat apakah nikahnya batal atau tidak. Kalau haram tidak ada lara, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Cuma terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang batal atau tidaknya akad nikah tersebut. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan nikahnya sah. Ya, kemudian setelah itu, karena nikahnya sah berarti dia masih jadi suaminya dan diwajibkan pada waktu itu untuk memberikan mahar. Ya, ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Sedangkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bahwa nikah tidak sah. Kenapa? Karena tadi an-nahyu yaqtadhil fasad, yang artinya larangan mengkonsekuensikan kepada kerusakan. Nah, kita lihat dari kitab Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Dr. Sa'ad Asy-Syathri hafizahullahu taala. Beliau menyebutkan tentang berbagai macam nikah syighar. Berbagai macam nikah syighar. Yang pertama sebagaimana disebutkan oleh hadis, seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan syarat, ya, yang lain menikahkan kepadanya anak perempuannya. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang tuan menikahkan budaknya yang sudah dia merdekakan dengan maharnya adalah budak perempuan dari orang lain dinikahkan kepadanya. Nah, ini disebut dengan nikah syighar macam yang kedua. Macam yang ketiga adalah di dalam mensyaratkan di dalam akad nikah perempuan akad nikah yang lain. Jadi misalkan ya, seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian setelah itu mensyaratkan dalam pernikahan tersebut bahwa saya menikahi kamu dengan syarat menikahi yang lain juga. Nah, ini tidak diperbolehkan ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berarti menikahi perempuan yang pertama tanpa mahar. Dan hukum mahar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah hukumnya adalah wajib. Hukum mahar dia adalah wajib. Kemudian macam yang keempat dari nikah syighar adalah seorang menikahkan budaknya dengan keridhaan budaknya dengan mahar, syaratnya adalah menikahkan budak yang lain dengan mahar dan keridhaannya. Jadi saya mempunyai budak perempuan, saya nikahkan budak perempuan ini kepada seorang lelaki dengan mahar, disebutkan maharnya. Sebenarnya sampai sini boleh saja kan? Ini tidak lagi, ada lagi tambahannya, dengan syarat lagi bahwa orang ini menikahkan budak perempuannya dengan mahar juga. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini empat macam dari nikah syighar. Nah, untuk macam yang keempat terjadi khilaf di antara para ulama, apakah dia sah atau tidak sah. Artinya gini, kalau saya punya anak perempuan Suraya Halimah, kemudian saya ingin nikahkan anak saya ini dengan seorang laki-laki. Lalu setelah itu, si laki-laki, dan dia dengan mahar. Tapi dengan catatan, laki-laki ini menikahkan anak perempuannya dengan saya dengan mahar. Ini khilaf di antara para ulama, apakah sah atau tidak. Kenapa? Karena dilihat ilatnya. Ilatnya kan ada mahar. Sekarang sudah ada mahar. Nah, itu dia. Maka, wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, kita lanjut kepada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis ke-314. Qala al-musannif rahimahullah an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'ah yawma Khaybar wa an luhumil humuril ahliyah. Artinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menikah dengan cara mut'ah pada peperangan Khaybar, dan melarang makan daging-daging keledai piaraan. Daging-daging keledai piaraan. Daging-daging keledai piaraan itu seperti ini, ya. Mungkin di kita tidak terlalu banyak daging-daging keledai piaraan, keledai dan dia bukan zebra, ya, keledai dan dia bukan zebra. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah al-himar al ahli, al-himar al-ahli, ya. Dilarang untuk memakan daging keledai piaraan. Baik, kita baca penjelasan. Makna dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat nikah untuk selalu berkumpul, selamanya terjadi kasih sayang. Ya, terjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan Rasulullah kemudian talak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena akan merusak keluarga kaum muslimin. Maka setiap syarat yang menyelisihi akan hal ini di dalam pernikahan, dia adalah batil. Termasuk di dalamnya nikah mut'ah. Seorang yang melakukan nikah mut'ah menyelisihi maksud dari pensyariatan nikah. Maksud dari pensyariatan nikah adalah sakinah, mawaddah dan rahmah, kebersamaan dan seterusnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikah mut'ah bertentangan dengan ini. Karena nikah mut'ah adalah seorang lelaki menikahi seorang perempuan dalam batas waktu 3 hari, 5 hari, sepekan, sedua pekan, sebulan, ya, dalam batas waktu. Ini namanya nikah mut'ah. Seorang lelaki menikahi perempuan dalam batas waktu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awal-awal nikah mut'ah dihalalkan. Hal ini disebabkan karena ada keadaan mendesak, ya, yaitu ketika berperang jauh, berpekan-pekan, akhirnya diperbolehkan. Kemudian setelah itu diharamkan. Kenapa? Karena di dalam nikah ini terdapat banyak kerusakan, di antaranya tercampurnya nasab keturunan. Kemudian juga di antaranya terjadi penyewaan kemaluan, ya. Ini di antaranya terjadi penyewaan kemaluan. Kemudian juga adalah tidak sesuai dengan tabiat yang sehat dari manusia. Pernikahan mut'ah tidak sesuai dengan tabiat yang sehat dari manusia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, ke-7 Hijriah. Ada cerita menarik tentang peperangan Khaybar. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwa saat peperangan Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terkena rasa lapar yang sangat lapar pada malam peperangan Khaybar. Di malamnya itu terasa lapar. Nah, ketika hari peperangan Khaybar, maka akhirnya kami mendapatkan keledai piaraan. Fantaharnah, lalu kami sembelih. Falamma ghalatil qudur nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah masak, maka ada suara utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berseru, akfinu akfiu al-qudur fala tat'amu min luhumil humri syai'an, yang artinya tuangkan panci-panci tersebut, jangan sekali-kali kalian makan dari daging-daging keledai sedikit pun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hal yang sangat luar biasa dari seorang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa itu? Ketika sudah tahu diharamkan, maka mereka membalikkan panci-panci tersebut. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sangat ta'zim dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah haramnya nikah mut'ah. Haramnya nikah mut'ah dan batal nikah mut'ah. Dan ini ijma' para ulama. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam mengatakan wa fuqaha'ul amsar kulluhum 'alal man. Ahli fikih dari kaum Ansar seluruhnya melarang akan nikah mut'ah ini. Dan kebanyakan ahli fikih mengharamkan pernikahan mut'ah yang ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya. Ini namanya nikah mut'ah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah mut'ah sebagaimana sudah saya jelaskan tadi awalnya mubah dalam agama Islam. Karena dalam keadaan mendesak. Lalu setelah itu datang penekanan untuk keharaman selamanya walaupun dalam keadaan mendesak. Nah, ini. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah illah, sebab nikah mut'ah terlarang, tercampurnya keturunan, ya. Kemudian menghalalkan kemaluan tanpa nikah yang sah, menghalalkan kemaluan tanpa nikah yang sah. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa larangan makan daging al-humur al-ahliyah, keledai piaraan, karena dia kotor, berbeda dengan keledai liar, maka dia halal dengan ijma' dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, ya, itu kira-kira waktunya juga habis, ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Beberapa hadis sudah kita baca, yaitu sekitar 1, 2, 3 hadis kita membacanya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa melanjutkan kajian ini. Saya kembalikan kepada Akhi Teguh sebagai pembawa acara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mengambil alih tugas Pak Teguh sementara sebagai. Silahkan. Terus, sekolah khair Ustaz atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bagi antum. Amin. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barak. Apakah syarat tidak boleh poligami harus ditunaikan? Ya. Syarat tidak boleh poligami wajib ditunaikan. Kenapa? Karena dia tidak berkaitan dengan konsekuensi dari akad nikah. Ya, dia tidak berkaitan dengan konsekuensi dari akad nikah. Yang berkaitan dengan konsekuensi akad nikah adalah ketika sang istri mensyaratkan boleh menikahi saya terima lamarannya, tetapi tidak boleh menggauli saya, tidak boleh punya anak dari saya. Nah, ini tidak benar. Adapun syarat seorang istri mengatakan saya mau menerima lamarannya asalkan dengan syarat dia tidak mempoligami saya. Ini tidak berkaitan dengan akad pernikahan. Ustaz, bukankah itu ada semacam kepertentangan dengan syariat poligami dan ada semacam kebencian terhadap syariat poligami? Nah, tidak. Itu tidak menunjukkan kepada kebencian, tetapi dia mungkin tidak sanggup untuk dipoligami oleh suaminya. Wallahu a'lam. Ini laki-laki kalau sudah bicara poligami enggak akan selesai sampai subuh. Taib, silakan. Mungkin tambahan pertanyaan dari Anasab tentang syarat itu, apakah boleh setelah seorang dari apa suami atau istri itu meminta pengguguran syarat itu, atau apakah ada konsekuensinya? Sebelum menikah sudah terjadi syarat, yaitu saya mau menerima lamaran laki-laki ini asalkan dia tidak mempoligami saya. Kemudian sang laki-laki ini dia terima syaratnya. Oke, saya akan hanya untukmu seorang. Ternyata lambat laun hidupnya tambah bagus. Seperti yang saya kelakarkan tadi, jadi kepala sekolah. Ya, karena ada sebagian itu kejadian nyata. Sebagian laki-laki baru diangkat jadi kepala sekolah, rumah masih ngontrak, sudah tebar pesona kesana kemari. Akhirnya kejadian, ada yang menawarkan diri dari seorang perempuan. Nah, ini akhirnya dia bingung dengan syarat yang dia sudah sepakati dengan istrinya. Maka jawabannya, ya, bahwa bolehkah ini syarat dirubah? Maka jawabannya, sebagaimana syaratnya itu di awal disepakati, asal hukumnya tidak boleh dirubah, kecuali ketika kedua-duanya sepakat untuk merubah syarat tadi. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Naam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bolehkah seorang pria mencaratkan pernikahan dengan seorang wanita? Yaitu syaratnya bila berkunjung ke kampung ibunya, mengganti cadarnya dengan masker. Karena urf atau kebiasaan di kampung ibunya, para wanita belum biasa melihat wanita yang menggunakan cadar. Coba diulangi di awal, saya tadi apa? Di awal? Jadi seorang pria mensyaratkan pernikahan dengan seorang wanita. Sebetulnya ini wanitanya memakai cadar. Pria tadi mensyaratkan wanita itu bila berkunjung ke kampung ibunya mengganti cadarnya dengan masker. Karena urf atau kebiasaan di kampung ibunya, para wanita di sana belum terbiasa melihat wanita yang menggunakan cadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya, syarat ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Dan tidak bisa diiyakan. Kenapa? Karena cadar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tidak diperbolehkan seseorang suami mensyaratkan yang membuat akhirnya istrinya memperlihatkan kecantikan wajahnya. Apalagi terutama istri yang kebiasaannya dia memakai cadar. Maka syarat ini tidak bisa ditunaikan disebabkan karena bertentangan dengan syariat cadar. Wallahu a'lam.